Biasanya penyakit itu berpindah dengan sendirinya tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walatiyarah. Tiyarah maknanya adalah menganggap sial sesuatu. Bisa menganggap sial sesuatu itu karena penglihatan, bisa dengan pendengaran, ataukah yang lainnya yang menjadikan seseorang itu membatalkan niatnya untuk melakukan satu pekerjaan, membatalkan niatnya untuk safar, menghentikan satu pekerjaan karena ada sesuatu yang dia dengar, dia lihat yang itu dianggap sial. Maka ini tidak ada. La aslalah, tidak ada asalnya sama sekali, dan tidak ada asarnya. Hanya saja itu dari syaitan yang memberikan was-was ke dalam hati manusia agar mengurungkan niatnya yang dia sudah bertekad melakukan karena ada sesuatu yang dianggap itu membawa sial. Maka kalau seseorang muncul pada dirinya ingin meninggalkan satu pekerjaan, satu hajah, disebabkan karena muncul dalam dirinya was-was, ini sial, ini hari sial, maka bersegeralah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah, dan jangan sampai dia meninggalkan maksud tujuannya itu hanya karena sesuatu yang dia lihat atau dia dengar itu. Dan tiarah ini merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Kita sudah sebutkan syirik, bisa syirik asghar, bisa syirik akbar. Karena diterangkan oleh ulama bahwasanya apabila seseorang menjadikan sesuatu sebab yang itu bukan sebab syar'i, bukan sebab syar'i, maksudnya bukan sebab yang ada datang dalilnya yang menunjukkan itu sebab boleh dilakukan, tidak ada dalam Al-Quran. Dan juga sebab hissi, sebab qadran, tidak ada keterkaitan atau hubungan. Sebab akibat tidak bisa dibuktikan secara kenyataan ada hubungan, maka itu tidak bisa dijadikan sebab. Seperti ini, mendengarkan atau mendengar suara burung hantu di malam hari dikaitkan dengan kesialan yang dia dapatkan. Apa hubungannya? Apa sebabnya bisa mendatangkan kesialan? Sementara tidak ada datang dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah, dan juga tidak bisa dibuktikan ada hubungan. Maka menjadikan sebab seperti ini adalah termasuk kesyirikan. Sebagaimana disebutkan oleh ulama, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, inna kulla insanin i'tamada ala sabab, sesungguhnya setiap manusia yang dia bersandar kepada satu sebab, lam yaj'alhu asy-syar'u sababan, yang syariat ini tidaklah menjadikannya sebagai sebab. fa innahu musyrikun syirkan asghar, maka sungguh itu termasuk syirik asghar. Dan juga di dalamnya seseorang itu memalingkan satu amalan yang besar, yaitu memalingkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tawakkal, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena tarkul amal disebab laisa huwa sababan syar'iyyan wala qadariyan, karena meninggalkan satu amalan bukan karena sebab syar'i atau sebab qadari. Adapun datang hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, asy-syu'm fi talatin, kesialan itu ada tiga, ada pada tiga perkara, fil mar'ah wadaba wadab, yaitu pada wanita, pada daba kendaraan, dan pada rumah. Rasulullah SAW menetapkan ada sialan dalam hadis ini. Dan pada hadis ini bukan menunjukkan menetapkan tiarah yang Allah Subhanahu wa taala nafikan. Allah menafikan tiarah pada apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Namun di sisi lain ada sesuatu yang itu bisa menjadikan kesialan, yang memang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan pada sebagian makhluk, itu membawa kesialan, seperti pada wanita di antaranya sul khuluq, seorang wanita yang akhlaknya jelek, yang lisannya itu jelek, kata-katanya jelek. Nah, ini bisa menjadikan hati suaminya menjadi sempit, merasakan kesialan hidup bersamanya. Nah, kalau dia mau dia cerai, cerai, karena menyempitkan hati. Kalau dia mau mentolak, tolaknya. Atau kalau dia punya kendaraan, kendaraannya yang lambat, sering mogok, silakan dijual, ataukah rumah, rumah sempit, terus tetangga jelek, tetangganya orang-orang yang jahat, maka yang membuat sempit hatinya, maka tinggalkan rumah itu, dijual, pindah ke tempat yang lain. Nah, ini asy-syu'um, kesialan yang nyata, yang memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya pada sebagian makhluknya. Adapun yang dinafikan adalah kesialan yang terkait dengan keyakinannya jadi orang-orang jahiliyah menganggap sial sesuatu benda yang dia lihat atau yang dia dengar. Dengan maka ini kesyirikan. Kemudian berikutnya dari hadis, wala tiara wala hamma, wala hamma. Apa maknanya hamma di sini? Disebutkan hamma adalah tayr minat tayr lail, satu jenis burung dari burung-burung malam, burung-burung yang terbang di malam hari. Ka'annahu ya'ni albumah. Sa'ala'ala, yang dimaksudkan di sini adalah albumah, burung hantu. Burung hantu. wala hama, tidak ada burung hantu, bukan wujudnya yang dinafikan oleh Rasulullah karena kenyataannya ada burung hantu. Tetapi yang dinafikan di sini adalah burung hantu itu membawa kesialan, itu yang dinafikan, bukan wujudnya. Qala Ibn al-Arabi kanu yatasha'amuna biha idza waqa'at 'ala bait ahlihim yaqul da'at ilayya nafsi aw ahadan min ahli dari faj'al hadith bi nafyi dhalik wa ibtalihi. Berkata Ibn al-Arabi tentang hama, mereka orang-orang musyrikin, mereka menganggap sial pada burung ini, burung hantu ini. Apabila burung hantu ini hinggap di salah satu rumah mereka, mereka mengatakan ilayya nafsi, diriku ini telah memberitakan kepadaku tentang kematianku atau kematian salah seorang dari penghuni rumahku. Ini keyakinan kalau ada burung hantu hinggap di rumahnya, ada yang mau meninggal, aku ini mau meninggal, atau salah seorang dari anggota keluargaku yang ada di rumah ini akan meninggal. Mungkin ini masih ada dari kalangan kaum muslimin di masyarakat kita. Itu mereka yang masih jahil dan tidak mengerti tentang perkara ini, menganggap seperti itu. Kalau sudah ada burung hantu bunyi berbunyi dalam hari, sudah ketakutan. Wah, ini ada membawa kesialan. Dan mereka orang musyrikin beryakinan seperti itu. Kalau ada burung hantu hinggap di rumahnya berbunyi, sudah menganggap bahwasanya dia yang akan mati atau ada salah seorang dari anggota keluarga yang mati. Maka datanglah hadis ini menafikan demikian itu dan membatalkannya. Tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Nah, ini diantara tafsiran wala hamma. Kemudian tafsiran yang kedua, disebutkan tafsiran yang kedua wala hamma, yaitu sebagian ahli jahiliyah, sebagian ahli jahiliyah mereka menyangka apabila seseorang yang dibunuh, ada seseorang yang dibunuh lalu kemudian belum membalas, belum dibalas kepada yang membunuhnya itu, belum balas dendam dari pihak keluarga, fa'innahu yakhruju minhu ta'id yusamma hamma, maka sungguhnya keluar darinya, dari orang yang terbunuh ini, hama atau burung malam, burung hantu. Kemudian sawit, dia bersuara minta dibalaskan kepada orang yang bunuhnya. Yang diantara makna wala hama, yaitu bahwasanya orang-orang berkeyakinan. Di antara juga disebutkan tulang mayit atau rohnya orang yang meninggal itu berubah wujud menjadi seekor burung hama, burung hantu. Yang dia terbang di malam hari. Dan ini kebanyakan tafsiran dari ulama, tafsiran yang kedua ini, wala hamma adalah tidak ada burung hantu, yaitu meniadakan, menafikan keyakinan jahiliyah bahwasanya orang yang sudah mati dari tulangnya atau rohnya itu berubah menjadi burung. Maka kalau itu hingga di atas rumah, dia meyakini ada yang akan meninggal di rumah tersebut. Kemudian berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala safara, dan tidak ada safar, safar, bulan safar, yang antara maknanya. Qauluhu wala safara, tidak ada safar. Di antaranya makna safar ini disebutkan oleh ulama ada dua. Tidak ada safar. Yang pertama yang dimaksudkan adalah safar la safar, bulan safar. Salah satu dari bulan-bulan dalam bulan Islam, safar. Kenapa di sini Rasulullah menafikan, bukan dinafikan bulannya, ada bulan safar. Tetapi yang dinafikan, yang ditiadakan di sini adalah keyakinannya mereka orang-orang jahiliyah, orang musyrikin, mereka menganggap sial bulan ini. Kalau sudah bulan safar, sudah bulan sial. Mereka tidak mau melangsungkan pernikahan. Mereka tidak mau melakukan safar kalau sudah masuk bulan safar. Tidak mau safar. Tidak mau berdagang. Mereka yang meyakini bahwasanya ini bulan sial, membawa kesialan. Ini makna yang pertama. Dan ini diantaranya yang dimaknai oleh atau pendapat dari Syekh Al-Utsaimin dan juga Ibn Rajab Al-Hambali. Wala safara, yaitu Rasulullah SAW menafikan bahwasanya bulan safar itu bulan yang membawa sial, sebagaimana keyakinan ahli jahiliyah. Tidak ada, tidaklah bulan-bulan safar itu membawa kesialan. Beda dengan keyakinan orang jahiliyah. Dan juga hadis ini tidaklah hanya mengkhususkan pada bulan safar saja, tetapi juga masuk di dalamnya bulan-bulan yang lain yang itu diyakini sama dengan keyakinan jahiliyah. Misalnya bulan Syawal, bulan sial, sama. Tidak ada bulan yang sial. Kalau ada yang menganggap ada satu bulan yang sial, bulan yang membawa kesialan, berarti dia berkeyakinan dengan keyakinan yang keyakinannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Maka Rasulullah SAW membantah pandangan mereka ini, keyakinan mereka ini, bahwasanya di sana tidak adalah bulan safar yang membawa kesialan. Bulan safar itu adalah satu bulan dari bulan-bulan Allah Subhanahu wa Taala. Laisa fi su'um wala syarrun, tidak ada di dalam bulan safar itu kesialan dan juga kejelekan. Maka dalam hadis ini di dalamnya mengandung pelajaran, yaitu membatalkan keyakinan orang jahiliyah yang menganggap bulan safar itu bulan sial. Qala Ibn Rajab rahimahullahu taala وهل هذا القول أشبه الأقوال والتشاؤم بصفر هو من جنس التيارة المنهي عنها menganggap sial pada bulan Safar ini termasuk jenis tiarah. Jenis tiarah itu banyak. Tiarah dengan mar'i melihat sesuatu, menganggap sial dengan mendengar sesuatu, atau menganggap sial pada hari-hari tertentu. Hari Jumat dengan menganggap hari sial, hari yang bawa celaka, ataukah bulan, ataukah apa saja yang itu diyakini membawa sial, maka masuk semua tiarah yang terlarang. Wa kadzalika tasya'um bi yawmin min al-ayyam ka yawmil arbi'a, demikian juga menganggap sial pada satu hari dari hari-hari yang ada seperti hari Arbi'ah, hari Rabu, dianggap ada yang sial hari Rabu itu sehingga enggak mau safar kalau hari Rabu. Watasyamul jahiliyah, ini semua kesyirikan, ini syirik hukumnya. Demikian juga menganggap sial ahlu jahiliyah, menganggap sial dengan bulan Syawal fi nikah fi khasah, pada pernikahan cara khusus menikah bulan Syawal itu nama bawa kesialan. Mungkin ada dari kalangan Islam ini tidak mau menikahkan anaknya di bulan Safar atau di bulan Syawal. Khusus di bulan Syawal, keyakinan jahiliyah mereka tidak mau melakukan pernikahan karena bulan sial menurut mereka. Pada Rasulullah SAW menikahi Aisyah di bulan Syawal, bulan Syawal, untuk membatalkan anggapan orang jahiliyah yang mereka tidak mau menikahkan anaknya di bulan Syawal karena dianggap bulan sial. Rasulullah SAW menikahi Aisyah di bulan itu, di bulan Syawal. Dan Rasulullah SAW kumpul dengan Aisyah di bulan Syawal. Dalam riwayat Muslim, kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, wala safara, tadi bulan Safar, anggapan bulan Safar ini membawa kesialan. Annal murad bi Safar, yang dimaksudkan dengan Safar adalah marad yakunu fil mi'da, ini satu penyakit, penyakit pada perut yang mereka meyakini bahwasanya tu'di ghairil musab ilaih, musabiha, berpindah dengan sendirinya. Satu penyakit pada perut yang itu menjadikan warna kulit menjadi berubah kuning. Kalau cara kesehatan ini penyakit hepatitis ya, penyakit kuning, membuat badan jadi kuning. Nah, mereka mikir itu pindah sendiri penyakit tersebut atau datang sendiri penyakit tersebut tanpa takut Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keyakinan yang batil, karena tidak ada penyakit yang berpindah dari satu orang kepada yang lainnya tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada penyakit yang muncul dengan sendirinya pada diri seseorang tanpa takdir Allah, tanpa sebab-sebab. Kemudian berikutnya, qauluhu wala nau, Nau Al-Nwa, yang dimasukkan adalah bintang. Tidak ada bintang, bukan bintang yang dinafikan, ditiadakan. Di sini Rasulullah bukan meniadakan wujudnya, bukan meniadakan wujudnya, karena wujudnya semua ada. Tapi yang dinafikan adalah pengaruhnya. Wala nau, nau adalah najm, bintang. Mereka orang-orang jahiliyah meyakini bahwasanya turunnya hujan, bertiupnya angin dengan kencang dan yang lain itu disebabkan karena munculnya bintang. Melihat kepada bintang, manazil qamar, ada 28 manzilahnya bulan. Kalau bulan ini muncul, nanti akan terjadi ini. Kalau manzilahnya, kedudukannya bulan, posisinya bulan ini seperti ini, akan muncul ini. Jadi mereka menisbahkan kejadian-kejadian di bumi ini dengan manzilahnya bintang, kedudukan bintang di langit. Ini dekatnya jahiliyah. Kenapa? Karena namanya hujan turun, angin kencang, dan yang lainnya, itu semua adalah dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa amma hadhihi an-nujum wa hadhihi al-kawakib fa innaha la tuhdithu shay'a. Adapun bintang-bintang itu, maka sungguhnya dia tidak bisa menciptakan sesuatu sedikit pun. Dia adalah makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada penjelasan tersendiri, bab tersendiri tentang masalah bintang ini. Makanya tidak jelaskan oleh Syekh di dalam bab tatayur ini. Kemudian berikutnya, dalam hadis disebutkan wala gul. Wala gul, didamil ghain gul. Apa itu gul? Qala Abu Sa'dat, al-gul, yang namanya gul adalah wahid gilan. Wahid dari gilan. Al-gul wahid al-gilan, yaitu nama dari satu jenis apa namanya hantu. Wa huwa jins min al-jin wa syayatin, yaitu jenis dari jin dan syayatin atau syaitan, yang menampakkan wujudnya. Yang mana orang-orang Arab dazum, mereka menganggap bahwasanya al-ghul itu satu jenis hantu. Bahasa kita hantu. Dan macam-macam jin atau syaitan itu menampakkan wujudnya. Tatara'a lin-nas, menampakkan wujudnya pada manusia. Tatalawun, talawunan, berganti-ganti bentuk. Berganti-ganti bentuk. Kalau kita apa ya, jenis jenis hantu ini. Ada macam-macam ya. Ya, kalau istilah-istilah di masyarakat itu banyak, ada gendruwo, ada yang lainnya. Nah, apalagi kuya gombel, rakang, banyak di masing-masing daerah ada namanya sendiri. Wala gul, ini juga bukan menafikan wujudnya, karena memang terjadi jin itu bisa menampakkan wujud, bukan wujud aslinya, untuk menakuti manusia. Nah, ini orang-orang Arab, salah satu jenis enam hantu penampakan jin yang namanya dinamakan ghul, yang mereka meyakini jenis dari jin atau syaitan ini menampakkan wujud dengan berubah-ubah bentuk. Taghuluhum, mereka menyesatkan. Nah, ayatudilluhum anittariq, menyesatkan dari jalan. Yang meyakini, mereka meyakini bahwasanya kalau ini tampak muncul, tudilluhum, mereka itu akan menyesatkan jalan manusia, jalannya disesatkan. Dan jalannya mau pulang ke rumah ternyata bukan, jalannya malah sampai ke kuburan. Bukan malah pulang ke rumahnya. Wa tuhlikuhum, dan membinasakan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nafah, menafikan ini dan membatalkan ini, enggak ada. Rasulullah SAW menafikan la ghul. Kata Syekh Al-Fauzan hafizullah ta'ala, wala ghul, al-ghul bidhamm al-ghain, ahlul ghailan wal-ghailan min a'mal syaitan, ghailan-ghailan itu adalah termasuk amal-amal syaitan. Tatasyakal amaman nas fi falawat, ini adalah amalan syaitan. Tatasyakal, dia berwujud, menampakkan wujudnya di hadapan manusia, termasuk di falawat, di tempat-tempat sepi, tempat-tempat yang kosong. Terkhusus apabila seseorang itu sendirian, maka dia pun menampakkan wujudnya dan menyesatkan manusia orang tersebut dari jalannya. Abiya yara amamahu nar tantakhil, yaitu dengan manusia itu melihat di hadapannya ada api, kemudian dia merubah jalannya, atau dia mendengar suara, maka dia pun tidak jadi lewat itu, maka dia melewat tempat yang lain. Ternyata jalan itu menyesatkan jalan, bukan jalan menuju ke tempat yang dia tuju. Nah, semua ini Rasulullah SAW menafikan dengan sendirinya. Artinya tidaklah menyesatkan dengan sendirinya, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walihada kata Syekh, "Idza taghawwalat aghilan fabadiru bil adzan." Oleh karena itu kata Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, kalau kau melihat yang seperti ini atau mendengar suara atau yang selainnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza taghawwalat ghilan fabadiru bil adzan." Apabila ghilan itu, satu jenis hantu itu, ingin menyesatkan kamu, fabadiru, maka bersegeralah engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzikrullah yadrul syaitan, karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengusir syaitan. Penjagaan diri kita dari syaitan, dan minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah. Fa idza dzakartallaha atau tilawat Al-Qur'an, ذهب عنك هذا عمل الشيطان، ذهب عنك هذا العمل الشيطاني. Kalau engkau berzikir kepada Allah atau engkau membaca Al-Quran, maka akan lenyap darimu amal syaitan ini. Maka baca zikir kepada Allah, baca ayat kursi, baca Al-Quran, baca enam ta'awudzat, a'udzu bil falaq, a'udzu bin nas, dibaca atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau berzikir a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qaulah Ibnu Hakim, man nazala manzilan, barang siapa yang dia mampir di satu tempat, faqala, lalu mengatakan a'udzu bi kalimatillah tammah, aku berlindung dari kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala nam kejelekan yang Allah ciptakan, lam yadurruhu syai'un hatta yartahil min manzilihi, maka tidak akan memudaratkan sesuatu pun padanya, tidak membahayakan sesuatu pun padanya sampai dia meninggalkan tempat itu. Ini penjagaan terhadap diri kita. Baca doa ini setiap kita mampir di suatu tempat yang kita tidak ketahui, ataukah masuk di hutan. Semoga Allah menjaga kita dari binatang-binatang berbisa, binatang buas yang ada di hutan yang kita tidak tahu. Bacaan disebutkan oleh Qatsalat Tawus, setiap dia melakukan safar masuk di suatu tempat, melewati suatu tempat, dia baca terus ini sampai satu kali dia lupa membaca. Dia lupa membaca, ternyata beliau terkena sengatan kala jengking, baru dia ingat, ini karena aku lupa membaca a'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, aku minta perlindungan kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari seluruh kejelekan yang Allah ciptakan. Maka ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu berjalan melewati satu tempat yang sepi ataukah masuk di hutan, baca ini. Wa kanu fil jahiliyah ya'taqiduna bi hadzal gilan annaha tuhdid lahum syarra. Dan mereka orang jahiliyah meyakini bahwasanya gilan, jenis hantu ini, tuhdid lahum syarra, bisa memberikan kepadanya itu kejelekan. Ini keyakinannya orang jahiliyah, padahal tidak. Penampakan jin itu tidaklah membahayakan, memudaratkan seseorang. Amal syaitan la tadurru hadan illa bi'nillah, syaitan itu hanya menakut-nakuti saja. Dan disebutkan biasanya syaitan itu menampakkan wujud untuk menakuti seseorang ketika orang itu sendirian. Orang itu sendirian jalan di tempat yang sepi, misalnya itu muncul menampakkan dirinya dalam bentuk wujud yang menakutkan misalnya, atau ada suara-suara. Tapi kalau orang itu bertiga, berdua masih terkadang menampakkan, kalau berdua, kalau sudah bertiga, sebagaimana disebut dalam hadis, kalau sudah bertiga ke atas banyak, itu biasanya dia tidak menampakkan dirinya. Dan juga yang kedua, biasanya dia tampakannya memang orang yang dia tawakalnya kurang, imannya lemah, dan takut, memiliki rasa takut. Kalau sudah melewati tempat yang sepi, apalagi dianggap diangkar tempat ini dengan hati yang takut, maka nanti dia akan menampakkan. Tapi kalau hati orang itu kuat, dia tidak merasa takut, setan tidak menampakkan dirinya dalam bentuk enam sebuah bentuk misalnya menakutkan atau dengan suara-suara. Fayakun makna biqouli ila qul annaha la tastati an tulilla hadan ma dzikrillah wa tawakkul alaihi. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman mana biqouli ila qul annaha la tastati an tulilla hada, bahwasanya syaitan itu tidak yang menampakkan wujud, tidaklah mampu untuk menyesatkan seorang ma dzikrillah yang disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senjata kita. Apabila kita melewati tempat yang sepi, muncul rasa was-was, rasa takut dalam hati, maka berzikir kepada Allah dan pasrah kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, setan tidak akan mampu menyesatkan kamu. Khani bidin rahimani wa rahimakumullah. Telah selesai kita sampaikan pembahasan hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, qala al-musannif rahimallahu taala, berkata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, wa lahuma an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, dari riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Anas, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiara wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa ma al-fa'lu? Qala al-kalimatu at-tayyibah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada adwa. Sudah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, adwa itu penyakit menular, penyakit berpindah dengan sendirinya, tidak ada. Wala tiara, dan juga tidak tiara, ada kesialan. Wa yujibuni al-fa'lu, dan mengagumkanku al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Qalu wa ma al-fa'lu, apa itu al-fa'lu? Qal al-kalimatut thayyibah, al-fa'lu itu adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang baik, kecenderungan kepada sesuatu yang baik. Beda tiara, tiara itu kecenderungan kepada sesuatu yang jelek. Apabila seseorang mendengar kalimat yang baik, maka menjadi lapang dadanya, menjadi senang hatinya. Hanya al-fal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi al-fal, dan beliau menafikan adwa wala tiara. Yujibuni al-falu. Faqaluhu qalu wa mal fa'lu, qal al kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Disebutkan Syekh Abdul Rahman bin Hasan, bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna al fa'la yu'jibuhu, fadalla ala annahu laisa min athyar al-manhi anha. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya annal fa'la, fa'la itu adalah menyenangkan beliau, beliau senangi, optimis, maknanya ini optimis. Beliau tidak senang kalimat-kalimat yang itu mengandung kalimat-kalimat yang jelek, pesimis. Kalimat pesimis itu kalimat pada tiarah, sampai meninggalkan hajahnya, meninggalkan keinginannya untuk berbuat karena pesimis, karena menganggap sial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyenangi seperti itu dan menganggap kesyirikan. Tapi beliau senang dengan fa'lu, kalimat-kalimat yang baik diucapkan. Beliau yujibu fadalla ala annahu laysa min athyar al-manhi anha, maka menunjukkan bahwasanya al-fa'lu itu bukanlah tiarah, bukanlah tiarah yang terlarang. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, laysa fil i'jab bil fa'li wa mahabbati syai' min asy-syirk, bal dzalika ibana 'ala al-muqtada at-tab'iyyah wa mujib al-fitrah al-insaniyah alladhi tamilu ma yuwafiquha wa yulaimuha. Kama ahbara sallallahu alaihi wasallam annahu hubbiba ilayhi min ad-dunya النساء والطيب وكان يحب الحلوى والعسل ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه. Berkata Ibn Qayyim, kata Ibn Qayyim, ليس في الإجاب الفعل ومحبة الشيء من الشرك, bukanlah mengagumkan kepada sesuatu itu atau cinta kepada sesuatu itu termasuk kesyirikan. Senang mendengarkan suaranya ini, senang mendengarkan kalimat yang baik, dan dia optimis. Di sana ada kesuksesan, di sana ada kemudahan, senang. Kemudahan sempat sembuh, tidak apa-apa insyaAllah. Ini semua ucapan-ucapan yang baik yang disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukanlah senangnya kepada seperti itu dan cinta kepada seperti itu termasuk kesyirikan. Bahkan yang demikian itu menjelaskan tentang muqtada at-tabi'iyah. Muqtada at-tabi'iyah menjelaskan tentang wujud dari tabiatnya manusia, senang kepada yang baik. Dan termasuk kelaziman dari fitrah manusia yang dia condong kepada apa-apa yang yuwafiquha, yang sesuai dengan dia, yang diinginkannya, wa yulaimuha, yang menyenangkan dia. Maka bukan kesyirikan. Sebagaimana apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hobi bayalahi, beliau diberikan kecintaan kepada beliau dari dunia ini, an-nisa wat-tib. Rasulullah SAW cinta kepada wanita dan senang kepada tib, wangi-wangian. Dan itu memang muktadanya tabiiyah, basyariyah. Nah, tabiatnya manusia senang kepada yang baik. Wa kana yuhibbul halwa, dan beliau senang kepada halwa. Halwa kue yang manis, wal asal, dan juga senang kepada madu. Beliau yuhibbu hasan as-sawt bil Qur'an wal adhan. Beliau senang dengan suara yang bagus dalam membaca Al-Qur'an dan juga kepada adhan dan mendengarkan. Maka beliau mendengarkan suaranya sahabat yang bagus, bacaannya bagus, qiraahnya seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud. Beliau meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk bacakan Al-Quran karena bagus suaranya dan beliau senang. Dan beliau cinta kepada mali akhlak yang mulia, makarim syaim, makarim akhlak yang mulia. Wabijumlah hibu kullu kamalin. Dan secara keumuman Rasulullah SAW senang kepada setiap kesempurnaan. Termasuk ini gharais tabiat manusia yang dia senang kepada sesuatu yang baik, cinta kepada yang baik. Ini makna alfal, alfal kalimat-kalimat yang baik. Tidak termasuk dari perkara yang terlarang. Dan karena itu memang watak atau tabiat manusia senang kepada yang baik. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita jumpa sampai sini dulu. Kita sama ta'ala kita sambung pada yang berikutnya. Jin yang balas melempar. Di rumah itu sering ada orang melempar juga dari hal kalau malam. Bermain-main dengan jin. Wa'alam. Ha? Ya, kita menghadapi jin dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan melempar. Kita tidak melihat jinnya. Ini lempar rumah yang rusak dilemparin. Ya. Tetapi seperti tadi kita melihat jin, ya kita baca berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an, minta perlindungan kepada Allah dari kejahatannya. Allah alam. Bukan dengan melempar, melempar nanti merusak malah. Semua orang rusak dilemparin. Subhanallahi walhamdulillah. Syahadallah ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.